Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di siang hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Fathur Rabbil Bariyat karya Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Namun sebelumnya kita kembali akan bacakan matan yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kita bacakan apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala. As-su'al rabi asyara. Pertanyaan yang ke-14. Kam maratibil imani bil qada'i wal qadar wa mahi. Berapa tingkatan? Tingkatan beriman kepada qada dan qadar. Lalu apa saja tingkatan-tingkatan tersebut? Al-jawabu jawabannya, maratibu dalika arba'atun. Tingkatan-tingkatan keimanan atau tingkatan-tingkatan iman kepada qada dan qadar itu ada 4. La yatimul imanu bil qadari illa bitakmiliha. Tidak akan sempurna keimanan seseorang kepada takdir kecuali dengan menyempurnakan 4 tingkatan ini. Maksud tidak sempurna di sini adalah akan tersesat dan menyimpang ketika menyelisihi 4 tingkatan-tingkatan keimanan ini. Awalan yang pertama, al-imanu bi annallaha bi kulli syai'in alim. Yang pertama, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Wa anna ilmahu muhithun bil hawadis. Bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup seluruh makhluknya. Daqiqiha wa jaliliha. Baik yang kecil atau lembut, wa jaliliha ataupun yang besar. Allah Maha mengetahui seluruh makhluknya yang berada di langit ataupun yang berada di bumi atau yang berada di lautan atau makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, baik di dalam bumi ataupun di dalam lautan, baik yang besar ataupun yang kecil, seluruhnya telah Allah ketahui. Bukan hanya saja mengetahui secara global. Misalkan di lautan ada ikan apa saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara rinci. Masing-masing, misalkan makhluk yang ada di laut, ikan ini seperti apa sifatnya? Warnanya, segala macamnya, makanannya, bahkan kematiannya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruhnya. Inilah ilmu Allah Subhanahu wa taala tanpa batas, mencakup seluruh makhluknya. Termasuk apa yang dilakukan oleh manusia, termasuk apa yang dikerjakan oleh manusia, semuanya sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tsanian, kemudian yang kedua, wa annahu kataba dzalika fil lawhil mahfuz. Tingkatan yang kedua, kita beriman bahwasanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tentang makhluk ini, tentang seluruh makhluk ini, itu telah dicatat fil lawhil mahfuz, yaitu di lawhul mahfuz. Al-lawh itu secara bahasa seperti batu untuk menulis. Ya, batu untuk menulis. Al-mahfud yang tersimpan. Tapi yang dimaksud dengan Allah al-mahfud ini sudah ma'ruf, yaitu satu tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala mencatat seluruh takdir makhluk ini. Salisan, kemudian yang ketiga, wa anna jami'aha waqi'atun bimasyiatihi wa qudratihi. Yang ketiga adalah beriman bahwasanya seluruhnya ini, seluruhnya yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, itu terjadi berdasarkan masyiah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa masya'akan wa malam yasha'ilam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Dan tentunya kita juga tidak tahu apa yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di lauhul mahfud. Baik dicatat tentang kita ataupun orang lain. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kita termasuk orang-orang yang selamat dan mendapatkan ridha-Nya dan masuk surga, atau sebaliknya, tidak ada seorang pun dari kita mengetahuinya. Sehingga tidak ada pilihan bagi kita kecuali beramal. Sebagaimana hal ini ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana insyaallah nanti akan kita jelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bahwasanya kalian ini sudah ada tempatnya masing-masing di surga atau di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, "Amal amal ya Rasulullah?" Lalu bagaimana dengan kedudukan amal wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "I'malu, beramallah kalian. Fakullu muyassarun." Maka masing-masing dari kalian akan dipermudah. Dipermudah sesuai dengan takdirnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi yang ketiga, bahwasanya dituntut kepada kita untuk beriman bahwasanya apa yang terjadi dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, semua itu adalah perkara yang sudah Allah kehendaki. Dan sebaliknya, apa yang tidak terjadi itu adalah perkara yang tidak Allah kehendaki. Kemudian rabi'an yang keempat, wa annahu ma'a dhalika makana al-ibada min af'alihim. Ini yang keempat. Meyakini beriman bahwasanya walaupun sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, sudah ditakdirkan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya kemampuan dan ikhtiar. Kemampuan dan memilih. Ya, kemampuan dan memilih. Di sini disebutkan makanal ibada min af'alihim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada hamba-Nya pada perbuatan-perbuatannya. Fayaf'alunaha ikhtiyaran minhum bimasyiatihim wa qudratihim. Maka mereka pun bisa melakukan perbuatan satu amalan ikhtiyaran tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Berdasarkan kehendak mereka atau berdasarkan keinginan mereka sendiri. Bimasyiatihim wa qudratihim, yang tentunya semua itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard, inna dhalika fi kitab. Ini beliau membawakan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui, annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard, annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara yang ada di langit dan di bumi. Inna dhalika fi kitab. Sesungguhnya seluruh itu berada di dalam kitab, yaitu di Lauhul Mahfuz. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, liman syaa'a minkum ay yastaqim. Bagi siapa di antara kalian ay yastaqim, ingin berada di jalan yang lurus. Artinya di sini manusia memilih ketika dia ingin berada di jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Tetapi wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah segala perkara yang kalian kehendaki kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb alam semesta. Dalam permasalahan yang keempat ini, yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-Nya ini kemampuan untuk memilih, sehingga tidak ada alasan bagi mereka meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan dikarenakan takdir. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepadanya untuk memilih perkara yang baik untuk dirinya, untuk memilih perkara yang menyelamatkannya. Hal ini sebagaimana dalam perkara-perkara dunia atau seperti perkara-perkara yang setiap hari kita lakukan, seperti makan dan minum. Semua apa yang kita lakukan termasuk makan dan minum sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. kenyang dan haus. Sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita rasakan sendiri. Ketika kita merasa lapar, maka kita pun mencari makanan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih. Bahkan makanan pun kita memilih. Mana yang cocok sesuai dengan selera. Mana yang tidak. Artinya kita memiliki pilihan. Dan diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memilih. Begitu ketika haus, kita mencari air untuk minum dengan harapan hilang dahaganya. Nah, ketika hilang dahaganya itulah takdir. Sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita kenyang itu juga takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelumnya kita sudah berusaha, sudah melangkah untuk menutup rasa lapar sehingga kita kenyang. Itulah yang dimaksud kita diberi kemampuan dan pilihan untuk melakukan sesuatu. Begitu juga dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan ketaatan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemampuan dan pilihan untuk melakukan perkara yang terbaik untuk diri kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita beralasan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Sehingga tidak ada ucapan ketika dia melakukan kemaksiatan, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ketika dia meninggalkan kewajiban, dia mengatakan ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka kita katakan, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadamu kemampuan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Sebagaimana engkau ketika lapar, diberi kemampuan untuk mencari makan, diberi kemampuan untuk memilih makanan. Begitu juga ketika haus, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan. Dan engkau pun melakukannya. Tetapi kenapa di dalam masalah ibadah, masalah agama, masalah ketaatan, engkau beralasan dengan takdir? Hal ini menunjukkan hakikatnya dia mengikuti hawa nafsu. Dan juga di dalam agama, di dalam syariat, orang yang tidak memiliki kemampuan itu mendapatkan uzur. Orang yang tidak memiliki kemampuan mendapatkan uzur. Seperti seorang yang sakit, yang tidak bisa berdiri dalam sholat, maka dia akan mendapatkan uzur. Tidak mendapatkan ancaman. Begitu juga orang yang tidak berpuasa, karena uzur, karena sakit, karena tidak mampu. Maka hal ini juga tidak mendapatkan dosa. Orang seperti ini tidak mendapatkan dosa. Hal ini menunjukkan bahwasanya syariat ini ditegakkan atau ditetapkan sesuai dengan kemampuan manusia. Atau sesuatu perkara yang di luar pilihan seseorang. Seperti orang gila. Orang gila dia tidak bisa memilih perbuatannya. Mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Tidak bisa. Sehingga di dalam agama diangkat dosa darinya. Dia tidak mendapatkan ancaman dosa ataupun siksa. Karena orang gila tidak bisa atau tidak memiliki pilihan. Berbeda dengan orang yang normal, dia memiliki kemampuan dan pilihan untuk memilih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dimaksud dengan poin yang keempat ini, yaitu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba ini kemampuan dan kemampuan dalam melakukan satu amalan sehingga dia melakukan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan pilihannya. Dan apabila sudah terjadi maka itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah hal ini akan kita jelaskan secara rinci pada syarah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah hal itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.